الله تعالى أوزان الرباع المجرد والملحقاته وزن رباع مجرد dan mulhaknya. Jadi rubai mazid. Sudah itu. Masya Allah. Auzani rubai mazid fihi wa mulhaqatihi. Wazan-wazan rubai mazid padanya dan mulhaknya yang diikutkan kepada rubai mujarad. Rubai mazid. Yang qasimu rubai mazid fihi ila kismain. Rubai mazid terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Karena hanya ada yang ditambah satu dan ditambah dua. Tidak ada yang ditambah tiga dalam rubai. Karena fi'il paling tingginya berapa huruf? Enam. Berarti kalau sudah asli tiga, asli empat, berarti tinggal ditambah berapa? Dua. Pertama, mazidah fi'i harfun wahid. Apa yang ditambah padanya satu huruf? Wa mazidah fi'i harfan. Dan apa yang ditambah padanya dua huruf? Falladhi zidah fi'i harfun wahid. Maka ditambah padanya satu huruf. Waznun wahid. Masya Allah. Yang ditambah satu cuma punya satu. Wazan. Wahuwa tafa'lala. Tidak ada wazan lain. Itu wazan tafa'lala. Kata dahroja. Walladhi zidatihi harfan. Waznan. Sementara yang ditambah padanya dua huruf. Ada dua wazan. Berarti semua rubai itu dengan tambahannya berapa wazan? Rubai dengan wazan tambahannya berapa? Satu asli. Satu yang ditambah satu. Dua yang ditambah dua. Berapa semuanya? Apa? Berapa? Empat. Yang lainnya ragu. Paham gak ini? Empat. Ka asli fa'lala. Tambah satu tafa'lala. Ditambah dua, dua lagi. Berarti dua tambah dua berapa? Apa itu al-awwal if'an lala? Kaharun jama. Athani if'alalla. Kaksha'arra. Itma'an watma'anna. Wal mulhaku bimazida fi harfun wahid. Ya'ati ala sittati auzan. Mulhaknya yang banyak. Karena ada kata yang dinukil di situ. Ingat mulhak itu karena didapatkan kata yang seperti itu. Iya. Mulhak terhadap yang ditambah padanya satu huruf ada nambak, enam wazan. Berarti kalau kita hitung yang ditambah satu ada satu bab diikutkan dengannya ada enam berarti semuanya berapa? Tujuh. Itu wazan. Iya, yang ditambah satu. Al-awwal tafa'lala seperti aslinya. Tafa'lala kata jalbaba. Itu dari yang ikut kan jalbaba ikut. Jalbaba ikut fa'lala. Kalau tajalbaba ikut tafa'lala. Sama ditambah ba dan ta. Atsani tafau tafa'wala. Sama ini tafa'la asalnya fa'wala. Iya? Fa'wala. Tafa'wala. Kata roh waka. Seperti taroh waka. Sudah jelaskan kemarin. Asal itu yang ketiga. Tafai ala. Yang tidak ada itu. Tafau ala. Paham ya? Yang diwazan sebelumnya. Tidak ikut di sini. Tafai ala. Seperti. Ka tasyaitona. Tasyaitona. Kesetanan. Iya kan? Setan. Kalau tasyaitona. Kesetanan. Ya, Arabi yang keempat tafau ala. Ini yang tadi dia tidak pasangkan dengan tafa'wala. Paham? Tafau ala dinukil katanya seperti kata jauroba. Karena memang waktu ditambahan rubai dia contohkan jauroba. Kalau ini ada tambahan ta dinukil dari orang Arab jadinya tajauroba. Al khamis tamaf ala wazan baru. Tamaf ala tidak ada di sebelumnya. Paham gak? Tidak ada sebelumnya maf'ala. Kalau ini langsung apa? Tamaf'ala. Kenapa langsung tiba-tiba ada? Karena mulhak ini adalah simai. Didengar dari orang Arab. Bukan dibuat. Beda kalau wazan asli. Paham ini? Kalau wazan asli. Kalau simai didengar dari orang Arab. Ada seperti itu kita datangkan wazannya. Ada seperti itu kita datangkan wazannya. Seperti tamaskana. Iya, tamaskana dari kata miskin. Tamaskana. Asadis tafa'la. Contohnya pasti satu kata. Itu tasalko. Apa tasalko kemarin? Hah? Hah? Tidur? Terlentang. Tidur dengan perut di atas amat. Itu namanya dia salko. Tasalko. Selesai. Karena dia cuma ada 6. Wal mulhaq bimazidah fi harfan waznan. Masya Allah. Yang diikutkan pada yang ditambah 2 huruf hanya ada 2. Hanya ada 2. Kenapa ada 2? Tidak banyak saja seperti. Kenapa kita tidak kiaskan saja dengan ditambah itu yang mulhaqnya 4? Tidak bisa kias. Karena mulhaq itu sudah saya katakan tadi. Dinukil dari orang Arab sehingga dibuatlah wazannya. Paham kan ini? Hanya ada 2 dinengar dari orang Arab. Apa itu? Al-awwal ik'annala. Seperti ik'an sasa. Ya? Athani yang kedua ik'annala. Satu lagi, itu lagi dia. Istalko, islangko. Iya kan? Kan dari kata salko kemarin. Sama. Dia masuk di semuanya. Ya? Masuk di semua mulhaq. Pokoknya kalau ada dia, mulhaq. Wal farqu baina ihronja wa baina waznai. Perbedaan antara dua wazan ihronja ma waq'an sasa. Apa bedanya itu? Kan sama sebenarnya. Sama dengan kemarin dahroja dan jalbaba. Kan sama. Iya kan? Kan sama fa'alala. Demikian pula ini ihronja ma dan ik'an sasa. Ihronja ma ib'an lala. Ik'an sasa ib'an lala. Apa bedanya? Anna ik'an sasa ihdala maihi za'idah lil'ilhaq. Bahwasanya ik'an sasa, salah satu dari 2 lamnya, itu sinnya kan ada 2. Salah satu dari 2 lamnya itu tambahan untuk diikutkan ke wazan ik'an lala. Paham gak ini? Bihilafi ihron jama fa'inahuma fiha asliyatan. Berbeda dengan ihron jama, sesungguhnya 2 lamnya asli. Paham bedanya? Paham bedanya ini? Bedanya itu, tambahan dan asli. Selesai. Tambihan. 2 tambih. Setelah selesai dari semua wazan. Al-awwal, tambih yang pertama. Dhaharolaka, nampak bagi kamu. Mimma taqaddama, dari apa yang telah lewat. Annal fi'la bi'tibari ma'adatihi. Fi'il dilihat dari bentuknya. Arba'atu aksam. Dia terbagi 4. Sulasi, warubai, wakumasi, wasudasi. Betul kan? Ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Kita lihat bentuknya, jumlah hurufnya seperti itu. Wa bi tibari hayatihi alhasilati minal harakati wassakanat 37 baba. Masya Allah. Dilihat dari bentuknya yang ada padanya berupa harokat dan sukunnya, maka kalau kita hitung ada 37 bab. Seluruhnya dengan mulhaknya, ini maksudnya. Semua dengan mulhaknya ada berapa? 37 bab. Paham kan? Semuanya. Ingat dengan mulhaknya. Kalau kita keluarkan mulhaknya cuma 21. Kalau wazan asli. Paham kan? Karena 3 asli, 6. 3 yang tambah 1, 3. Sudah 9. 3 yang tambah 2, 5. Sudah berapa itu? 14. 3 yang tambah 3 berapa? 4. Sudah berapa belas? Hah? Berapa belas? 18. 4 asli? 1. 19. 4 ditambah 1? 1. 20. 4 tambah 2? 2. Berarti? 22. Setelah itu antum tambahkan tadi ya mulhaq. Paham gak nih? Mulhaqnya rubai? Asli berapa? 7. Sudah berapa itu? Hah? 29. Mulhaq terhadap tafa'alala 6. Tambah tadi. Hah? Berapa? 35. Mulhaq ib'an lala 2. Jumlah. Paham maksudnya 37 bab. Itu maksudnya. Paham gak ini? Jangan sampai pusing lagi. Banyaknya itu mana nih semua itu? Itu yang sudah kita pelajari. Paham? Jadi semua kata dilihat. Baik 3 huruf, 4 huruf. 5 huruf, 6 huruf. Paham? Apakah dari sulasi ataupun dari rubai, semua yang ada adalah 37 bab dengan mulhaknya berdasarkan penelitian. Paham kan? 37 bab dengan mulhaknya. Itu seluruh wazan sudah. Paham gak ini? Seluruh wazan. Sisanya tinggal kata-kata yang jamid. Kan ini kan kata-kata yang mustang ini. Semua pecahan yang ada dalam bahasa Arab berputar sama itu. 37 bab. Jelas kan? Selain itu kalau antum melihat yang menyelisihinya, maka dia jamid. Apa itu jamid? Tidak punya tasrif. Tidak punya apa? Pecahan. Jelas ini? InsyaAllah, alhamdulillah. Itu rinciannya. Rinciannya. Selesai. Tambih yang pertama. Atsani tambih kedua. La yalzamu fi kulli mujarrad ayusta'mal lahu mazid. Tidak harus pada setiap mujarrad ada mazidnya. Saya ulangi. La yalzam, tidak harus fi kulli mujarrad pada setiap mujarrad ayusta'mal lahu mazid, digunakan untuknya mazid. Maksud tidak harus doroba, ada adroba, ada doroba, ada doroba, ada indoroba, ada itaroba. Paham gak ini? Tidak harus. Ya? Jangan sampai ada satu kata untuk buat tambahannya untuk seluruh tambahan yang ada. Paham kan? Tidak harus. Iya. Wala fi kulli mazid ayusta'mal lahu mujarrad. Masya Allah. Ini hal yang kadang mengherankan sedikit. Tidak harus setiap mazid ada mujarotnya. Kadang memang dia didengar cuma mazid saja. Tidak ada memang mujarotnya. Tidak didengar dari orang Arab. Seperti kata ato. Itu tidak pernah dikatakan ato. Selalu datang apa? Ato. Begitu. Padahal ada tambahan hamzah di awalnya. Paham gak ini? Nggak, dia tidak didengar dari orang Arab sulasinya. Dia langsung didengar apanya? Mazidnya. Jelas ini? Makanya dibilang, tidak harus setiap mazid ada apanya? Ada apanya? Mujarotnya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Sebagaimana nanti antum juga akan tahu sebagian kata, tidak harus ada amr, ada mudhari. Padahal kaidah kita untuk pemula, fi'il amr diambil dari? Fi'il amr diambil dari? Mudhari. Tapi tidak harus ada amr, tiba-tiba ada mudhari. Ada mudhari. Tidak. Ada kata cuma datang fil amr. Dan tidak harus ada fil mudhari, ada fil matinya. Padahal namanya fil mudhari diambil dari mana? Fil mati. Tapi ada fil datang mudhari, tidak ada matinya. Didengar dari orang Arab seperti itu. Didengar dari orang Arab seperti itu. Paham Ahmad? Mubar? Yakin antum? Hah? Jangan-jangan belum paham. Sudah. Apa anda bilang tadi? Apa anda bilang tadi? Mujarotnya aslinya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lumayan. Wala fi mastu'mila fihi ba'dul mazidat. Ayyusta'mal fihi al-ba'dul akhar. Dan dah harus pada yang dipakai padanya sebagian tambahan untuk dipakai padanya tambahan yang lain. Maksudnya begini, misalnya ada kata sudah berwazan af'ala, tidak harus dia punya wazan fa'ala. Kadang ada kata cuma bisa ditambah hamzah di awalnya. Kadang juga ada kata tidak bisa ditambah hamzah di awalnya, dia cuma bisa ditambah alif misalnya. Paham gak ini? Jadi tidak harus setiap kata, makanya itu tidak bagusnya hafal wazan. Karena kalau kita hafal wazan, berarti seakan-akan semua kata bisa buat jadi wazan itu. Paham gak ini? Kita kan dah hafal wazan. Kita cuma dengar ada katanya dari orang Arab, kita buatlah, oh wazannya ini. Dipahami ini? Kan tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya seperti itu. Iya. Bal al-madaru fi kulli dhalika ala sama' bahkan yang poros. Perputaran dia dalam hal itu, dalam setiap hal itu adalah as-sama, adalah pendengaran dari orang Arab, bukan yang kita buat. Kita dengar dulu yang ditimbang, baru kita katakan apa? Ini timbangannya. Paham gak ini? Makanya dari awal cara menimbang bukan timbangan yang dibahas, tapi yang ditimbang. Perhatian baik-baik itu. Karena kalau kita dengar dari orang, yang jelaskan dah keluar dari 37. Paham? Semua kata yang terucap dalam bahasa Arab yang mustaq dah keluar dari 37. Paham gak ini? Jadi ketika kita dapat, apa wazannya? Ini. Apa wazannya? Ini. Ketika kita dengar dari orang Arab, dia bilang begitu. Kita langsung bilang, oh wazannya ini. Jelas ini? Jelas ini Ahmad? Alhamdulillah. Iya, putarannya pada sama. Wa yusatna min dalika tulati al-lazim. Nah, hanya ini yang membuat kita bahagia juga. Wa yusatna min dalika, dikeculikan dari hal itu, kan asalnya harus simai. Harus didengar dari orang Arab. Tidak boleh antum buat wazannya sembarang. Wa yusatna min dalika, dikeculikan dari hal itu. Apa itu? Al-thulathi al-lazim. Dikeculikan darinya thulathi yang lazim. Kan sulasi ada dua. Ada yang lazim, ada yang muta'addi. Kalau dia lazim, itu dikeculikan. Fatattaridu fi ziyadatul hamzah fi awalihi li ta'adiyah. Maka tattaridu. Tattaridu artinya kebanyakannya. Kiasannya. Selalu. Boleh ditambah hamzah di awalnya. Supaya menjadi muta'addi. Semua kata lazim boleh diwazankan dengan wazan af'ala. Walaupun antum dah dengar dari orang Arab. Tambah ini. Khoroja. Boleh dikatakan jadi apa? Akhroja. Dakhola. Adakhola. Akroma. Karuma. Akroma. Ba'uda. Ab'ada. Tohuro. Ataharo. Paham ini? Walaupun dah dengar dari orang Arab. Padahal tadi dibilang sumbernya ada harus didengar. Orang Arab buat enggak? Itu kata ke wazan ini. Paham? Ternyata setelah itu dikecualikan. Kecuali kata yang lazim. Boleh antum buat ke dalam wazan af'ala. Walaupun tidak didengar dari orang Arab. Paham gak ini? Walaupun tidak didengar dari orang Arab. Apa tujuannya? Karena wazan af'ala untuk membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Artinya kan kita kapan ingin mengucapkannya, bebas kita lakukan. Karena kita mau ubah asalnya muta'addi menjadi apa? Lazim. Selesai? Selesai wazannya, setelah itu kita akan mengulang kembali makna wazan yang telah lewat. Karena di sini, tidak sama dengan buku yang kita pelajari sebelumnya. Kalau buku sebelumnya, saya kasih wazan, langsung dikasih apa? Makna. Kalau sini, wazan tersendiri, selesai. Setelah itu, baru makna dari wazan telah lewat. Makna dari wazan telah lewat. Belum pisahkan. Belum pisahkan. Jadi, kita harus bersabar untuk mengulang kembali wazan telah lewat. Dengan maknanya tapi. Maknanya. Alhamdulillah ini memakan waktu mungkin. Ya lumayan. Kita akhirkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bisa 2 hari. Ya. Besok. Sudah. Tidak. Nah besok lain kan? Besok fikih. Hari apa besok? Rabu. Jadi kita hanya belajar Senin, Selasa. Sabtu nanti katanya. Insyaallah. Saya tergantung Sabtu ini. Mau libur atau tidak. Karena saya lihat orang-orang Sabtu kan, agak santai saya lihat. Jangan sampai saya menghalangi kebahagiaannya. Nanti tergantung, nanti kita putuskan hari Kamis. Dah? Insyaallah. Jadi insya Allah besok enggak ya. Nanti kita lanjut lagi nanti. Baru kita bahas itu makna wazan telah lewat. Makna wazan yang telah lewat. Antum meroja miftah sedikit. Karena sebenarnya ada di sini yang ada di miftah. Ya. Meroja miftah sedikit yang maknanya. Supaya enggak asing lagi. Cepat kita baca di sini. Cepat kita baca. Kita cubkan subhanakallahumma. Thank you.